Selamat Tahun Baru. Ya, Selamat Tahun Baru. Entah berapa kali kata itu terucap terulang dalam kehidupan, tapi memang tak terhindarkan karena waktu berputar dalam sebuah lingkaran. Pagi, siang, malam, datang, silih berganti. Angin bertiup ke selatan, ke utara, terus berputar, tiada henti. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Tapi itu tak menceritakan hidup adalah sebuah lingkaran, karena hidup adalah sebuah perjalanan linear, garis lurus menuju kepada satu titik. Ada fenomena pengulangan, tetapi tak sejatinya dia pengulangan. Tahun lalu memang tahun baru, tahun ini juga tahun baru, tapi tidak sama adanya. Tahun lalu adalah tahun baru yang tak mungkin kembali pada tahun baru tahun ini, sekalipun banyak persamaannya. Tahun baru yang lalu Anda terima hadiah sebuah dasi berwarna merah. Tahun baru ini mungkin Anda juga terima warna yang sama, bahkan tak ada perbedaan hingga merek, semua sama, hanya dari orang yang berbeda. Itu pun sudah berbeda. Karena itu tak ada yang terulang, semua bergerak maju ke depan. Itu sebab kita perlu sebuah kehati-hatian, perlu menyikapi sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita tak terlambat bertindak karena kelalaian mencermati hari-hari yang dilalui. Terlalu banyak sejarah mencatat kegagalan manusia untuk bersikap bijak karena tak mampu belajar dari hidup. Manusia hanya terjebak kepada masa lalu dan tak pernah maju untuk masa depan, sekalipun dia sudah ada di masa yang berikutnya. Aneh tapi nyata, ironis itu tepatnya. Semoga Anda tidak di sana berputar-putar dalam ketidakpengertian, berkarya tanpa pernah berubah dan berjaya, hanya tetap di tempat yang sama. Celakanya kuantitas kualitas yang sama. Mengapa celaka? Karena pada saat yang sama waktu bergerak maju cepat, tapi Anda masih tetap di tempat yang sama. Tak ada yang berubah, karya dan yang lain. Semoga Anda menyadarinya dan memasuki tahun baru dalam sikap yang lebih bijak. Selamat Tahun Baru. Bersama saya, Bigman Sirait.